dan sebelumnya pembacaan dalam kitab. Kepada seni ya, syair mukaddimah dan kutamiyah masih dalam pembahasan tentang tanda-tanda yang out dan tanda-tanda tanda-tanda nasab. Nasab memiliki lima tanda: al-fathah, wal-ya, wal-alif, wal-kasrah, wal-nun. Tanda-tanda nasab. Fathah lidah ada bagi nasab ada beberapa tempat. Fathah lidah ada bagi nasab. Ini salah satu mengenai pasal dia. Fil ismi mufrad wa jam'i taksir wa jam'i mufrad fil mudhari idza dakhala alayhi nasb wa lam yusib dakhala syai'. Misal ismi mufrad jam'i taksir wa jam'i mudhari idza dakhala alayhi nasb. Hadi misalan bi jumlatil mufida wa aitu fatimati wa aitu fatimata wa aitu fatimata jam'i taksir. Rakibku sayyarati jangan taksir. Rakibku sayyarati jangan taksir. Dak misal jangan taksir. Taksir mansub bil fathah. Mansub bil fathah. Ra'aytu tullaba. Ra'aytu tullaba. Nah, fil mudhari idza dakhala alayhi nasb. Ana hina asbab lam yatasil bi syai'. Kan? Dan contohnya apa? Dan lihat jenis Muhammad. Es? Dan lihat jenis Muhammad. Lan on an? Lan. Nah, lan jenis Muhammad. Nya batun alif an fathah. Mata? Ada apa? Fil asma khamsa contohnya. Kasrah takun amadan bi masmi maka. Ada kasar menjadikan bagi nasab beberapa tempat. Nasab. Apa itu? Jamnya anak istri. Contohnya. Ra'aytu muslimati. Nah, ra'aytu muslimati. Nah, kita lanjutkan. Qala al-mu'allif asy-syarih Syekh Muhammad bin Izzin Muhammad rahimahullah taala. Ya batul ya an fathah. Ya menggantikan fathah. Tanda yang keempat dari tanda nasab yaitu ya. Qalu amma ya fatakunu ala matan nasbi fi tasniyati wal jam. Adapun ya menjadi tanda bagi nasab pada isim mukannas dan jamak. Jamak mendakar salim. Pada dua tempat. Ya menjadi tanda bagi nasab mengganti fathah pada isim mukannas dan pada jamak mendakar salim. Biasanya ada mu'akul. Pada Arab dan musanna fi ma madha wa kadzalika pada Arab dan jamak mendakar salim. Kamu telah mengetahui pengertian musanna pada pembahasan telah lewat. Apa itu musanna? Dak madalla ala isnain aw isnatain li ziyadati alif wa lam fi akhir aw ya in qala lam fi ziyadati alif aw ya lam fi akhir wa kadhalika qad arada jam'u mudzakkar salim ma hum jam'u mudzakkar salim madalla ala aksar min isna min isnain li ziyadati alif wa nun Oh, ya onun fi akhirnya. Walaupun dan sekarang nukhbiruka dan kami beritahu kepadamu anna yumkinuka an ta'rifa nasban wahid minhuma, memungkinkan bagimu untuk mengetahui nasabnya salah satu dari keduanya, baik itu musanna atau jamak mudzakkar salim dalam keadaan mansub, kamu bisa mengetahuinya li wujudil ya'i fi akhir, dengan adanya ya di akhirnya. Wal farqu bainahuma anna ya'a fil musanna yakunu ma qablaha maftuhan wa ma ba'daha maksura. Perbedaan antara keduanya walaupun sama-sama ya, antara musanna dengan jamak mudzakkar salim penulisannya sama. Perbedaannya ya pada musanna sebelum ya di fathah dan setelah ya di kasrah. Muslimaini, ra'aitul muslimaini, sebelum ya di fathah setelah ya di kasrah. Wal ya fi jam' mudzakkar ya pada jam' mudzakkar yakunu ma qablaha maksuran wa ma ba'daha maftuhan, sebelum ya di kasrah setelah ya di fathah kebalikan musanna. Ra'aitul muslimina, dalam tulisan sama jam' mudzakkar salim dan musanna ketika mansub atau majrur, dalam penulisannya sama, huruf-hurufnya sama, hanya beda harakatnya. Musanna sebelumnya di fathah setelahnya di kasrah. Jam' mudzakkar salim sebelumnya di kasrah setelahnya di fathah. Semisal musanna, contoh musanna, nadhartu 'usfuraini fawqa asy-syajarati. Nadhartu 'usfuraini fawqa asy-syajarati. Ana syahid dak hal asfurain. Haif asfurain. Hmm. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Abi kitabain li wa li akhi. Syahid indak kitabain. Haris segimana syahidnya? Di kan adanya ya dan ya. Ya sebagai tanda masuk. Nah, bi'annahu musanna kitabain maf'ul bi mansub bi ismihi qaliya niyabatan 'anil fathah li'annahu musanna. Fa kullu min usfurain wa kitabain mansub, maka masing-masing setiap dari kalimat usfurain dan kitabain dari dua contoh di atas sebelumnya, masing-masing mansub dikaunihi maf'ulan bih, karena dia sebagai maf'ul bih. Mansubatul asma banyak di antaranya adalah maf'ul bi. Apa saja itu mansubatul asma? Dak raja'ah mudzakkarah isim inna, isim inna akhiratnya khabarkana, khabarkana akhiratnya maf'ul bi, bi al-mustafna, mustafna isim ajlis, isim ajlis والمعه والمعه حال حال تمييز تمييز مستثنى سيدة المستثنى دارو دي لابد التوابع توابع بسيط توابع بدل بدل توكيد توكيد عطف عطف نعت راجي المنادى منادى راجي berapa 12 semuanya 12 12 12 baru 9 atau 10 lagi. Jadi ulang lagi semuanya berapa? Sebab dan asbab. maf'ul bih, maf'ul bih, maf'ul fi, maf'ul fi, maf'ul li ajli, maf'ul li ajli, maf'ul mutlak, mutlak, maf'ul ma'ah, ma'ah, al-mustaqna, mustaqna, berunang, tawabi, tawabi, Al-Munada, Al-Munada, isim kan, isim inna wa akhwatiha, isim inna wa akhwatiha, kumarkan wa akhwatiha, kumarkan wa akhwatiha, bersepuluh, sudah cukup 10 atau tidak? 10 hanya 10 kayak masih ada terus apa lagi? Bilang lagi kan semuanya. Kenapa? Belum belajar sih. Belum belajar. Belum belajar. Mumbi. Mumbi. Mumbi. Mutlak Mumbi Ajli. Mumbi Ajli. Al-Hal. Al-Hal. Tamiz. Tamiz. Al-Mustasna. Mustasna. Fawartan Al-Fatiha. Fawartan Al-Fatiha. Isimul Al-Fatiha. Isimul Al-Fatiha. Tawabi. Tawabi. Al-Munada. Al-Munada. Apa lagi? Masalah maful fihi kemana? Maful fihi. Nah, bisa diulangi sekali lagi? Kalau mungkin lagi galak masalah. Hal maful bih, maful bih, maful fihi, maful ma'ah, maful mutlah, mutlah, maful li ajli, ajli, tamis, mulada, mulada, khabarkan bahwa tidak bersih indah bahwa al-munada, munada, tamyiz sudah, sudah, tamyiz sudah, sudah, maful bi, maful fi, maful li ajli, maful mutlak, maful ma'ah, isim inna, inna, khabarkan bahwa munada, munada, tawabi, tawabi, tamyiz, tamyiz, maful fi, sudah kan, maful mutlak sudah, sudah semua maful dua lima lagi. Hal nah masing-masing dari dua lafad pada contoh Usfurai dan Kitabai keduanya mansub sebagai maf'ul bih mu'alamat nasbi al-ya'ul maf'ul ma'qablihal maksur ma'ba'liha dan tanda nasabnya adalah ya di fatah sebelumnya dan dikasar setelahnya li'annahu mutsanna wa nunu iwadun 'an at-tanwini fi al-ism mufrad adapun nun pengganti tanwin pada ism mufrad ini contoh musanna mansub maksudnya dengan ya pengganti dari fa wa mithalu jam' mudzakkar salim dan contoh jam' mudzakkar salim innal muttaqina la yaksibuna ridha rabbihim mana syaitnya al-sakin hai karena jam mudzakkar salim sebagai isim inna dinasab dengan ya nah wa nahu nasahul mujtahidin bil intibab an mudzakarah nasihat orang yang bersungguh-sungguh agar fokus mudzakarah tab ini syahid mujtahidin haif nasuk bil ya li anna jam'u mudzakkar salim nah wa maf'ul bih فكل من المتقين والمجتهدين منصوب. Setiap dari lafaz muttaqin dan mujtahidin pada contoh di atas sebelumnya mansub likaunihi maf'ul bih karena sebagai maf'ul bih wa alamat nasbin ya'ul maksuru ma qablaha al maftuhu ma ba'da dan tanda nasabnya adalah ya di kasrah sebelumnya dan di fathah setelahnya. Ini pembeda antara musanna dengan jamak, pembeda antara jamak dengan musanna ketika mansub atau majrur. Dari segi tulisan sama, huruf-hurufnya sama musanna dengan jamak ketika mansub atau majrur. Bedanya pada harokatnya. Kalau musanna sebelum ya di fathah setelahnya di kasrah. Jama' mudzakkar salim sebelumnya di kasrah setelah ya di fathah kebalikan mutanna. Li'anna jam' mudzakkar salim wa nun 'iwad lil tanwin fi ism mufrad. Adapun nun adalah pengganti dari tanwin pada isim mufrad. Nun pengganti dari tanwin. Karena tanwin adalah suara nun sukun. Tanwin adalah suara nun sukun. Pada mutanna dan pada jama' ditulis dengan nun, nun pengganti dari tanwin. Sebagaimana tanwin ketika diidhofahkan tanwinnya dibuang, maka nunnya juga sebagai tanwin ketika diidhofahkan juga ikut dibuang. Misalnya kitabani, kitaba Muhammadin. Nunnya dibuang ketika diidhofahkan. Sebagaimana tanwin ketika diidhofahkan dibuang, demikian juga nun pada mutanna pada jamak mudzakkar salim ketika diidhofahkan nunnya juga dibuang. Tamrinat atiyan al-kalimatun atiyah mufrada fatani kullaha wa jama' minha ma yasihu jam'uhu jam'u dzakarin saluman. Nah, kalimat-kalimat yang berikutnya adalah mufrad. Jadikan musanna semuanya dan jama' dari kalimat tersebut yang bisa dijama' dengan jam'u dzakar salim. Datangkan musannanya dan jam'u dzakar salim jika bisa dijama' jam'u dzakar salim. Muhammadun. Fatimatun. Dan musannanya dan jamak mudzakkar salim jika bisa dijamak. Jika bisa dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Fatimatun. Jamak mudzakkar salimnya? Tidak ada. Kenapa enggak ada? Bakrun. Ndak. Bakroni. Nomor ini. Iya, Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Bakroni Bakruna. Nah. Pak Sabu atau? Sabu. Ada di kalian ada harokatnya? Tidak ada. As-sab'u. As-sab'u ini tujuh. Tidak ada. Apa? Es? Tidak ada sunnah. Apa ya? Tidak ada sunnah. Tidak ada pertanyaannya. As-sab'u. Tujuh. Apa lah? Tidak tahu. Nama orang itu disetuju. Disetuju. Dua ada setuju. Oh subuh mungkin subuh. Subuh. Sepertujuh berarti. Karena apa? Sepertujuh. Subuh. Subuh itu sepertujuh. As subuh. Tujuh berarti. Terubuk, humus, sudus. Subuh, sumun, usuk. Subuh. Karena apa? Subuhani. Apa? Subuhani. Jemaahnya? Tidak ada. Tidak ada. Al-Katib. Al-Katibani, Al-Katibun. Nah, An-Namir. An-Namirun. Namirun atau Namiratun? Apa itu Namir? Itu macan. Macan. Macan bisa dijawab, jawab mudzakkar salim. Bisa Namirun nanti. Tidak bisa menamirin anak. Nah, tidak bisa. Yang mendengar khusus nama untuk berakal. Berakal, nama mendengar berakal atau sifat mendengar berakal. Nama mendengar akhir atau sifat mendengarin akhir. Adapun hewan-hewan tidak. Qadhi Kalau dia ni letak kalau nyawa ni mungkin nyawa taksi ni. Yang dekat salingnya bang. Mungkin nyawa taksi orang lain. Bisa jamaah-jamaah mendekat salim. Nabi bisa jamaah. Apa al? Alqa nah, alqa diyun. Karena dia adalah sifat untuk mendekat hati. Hanya yang lebih banyak dipakai apa? Jamaah taksirnya. Udah. Qadin qadiyani udatun. Al-Mustafa. Al-Mustafayani. Al-Mustafayuna. Al-Mustafayani. Apa jemaahnya? Jemaah. Itu punya siapa lihat? Sebentar. Lihat tasrif ya. Nanti lihat tasrif. Oh. Apa jemaahnya? Mustafa. Mustafa Yuna. Padahal kok dia. Boleh. Sebelahnya apa jamaknya Mustafa? Lepas. Ndak. Ndak. Mustafa ni Mustafuna. Apa? Al-Mustafa ni Al-Mustafuna. Al-Mustafuna. Dia lesuan di ta'adzim. Apa? Kalau mana miduri at-ta'adzim. Mustafuna. Mustafuna. Mustafa Mustafa ni Mus. Ada ayat yang ayatnya? Ayat Al-Qur'annya ya Mustafa. Ada di Al-Qur'an. Ada yang ingat? Wa innahum indana laminal mus. Apa lanjutan ayatnya? Mustafa yang akhir. Mustafaina dengan mansub majrur. Marfu mustafauna. Mustafau alifnya di dibuang. Itu enggak isa kira. Berarti enggak masuk an. Mustafa Mustafa Mustafayani Mustafauna. Mustafayu. Mustafayani. Ketika musanna alifnya duluan jadi ya. Mustafayani. Ketika jamak alifnya di duluan. Dibikin yang tadi kombi. Tandanya apa? Al-Qadiyani. Jemaknya? Al-Qaduna. Ya-nya dibuang juga. Kayak sini. Fa'in. Fa'iyani. Fa'una. Ro'in. Ro'iyani. Ro'una. Berarti kok isyakinai. Dibuang tuh harokat ya-nya karena berat ya. Ya harokat doma itu berat dalam pengucapan ibu Arab. Bertemu dua sukun ya dengan wawul jemaah. Ya-nya dibuang. Al-Qadiyani. Al-Qaduna. Ya-nya dibuang. Ada di bawah? Ada di bawah. Ini boleh masak. bayani bayani Nah, kemudian yang kedua, istamil kulla musanna minal musannayatin atiyah fi jumlatin mufidah bihaitsu yakunu mansuban wa bisyakl kamil. Gunakanlah setiap musanna dari musanna yang akan datang pada jumlah mufidah, yaitu dalam keadaan mansub, dan berikan harakat yang sempurna. Jadi semusannanya dibuat dalam jumlah mufidah dan terjelas harokat. Dia dalam keadaan mansub dan perjelas harokat. Wajibul isi. Istamil kullu wahidin min jumlatihi fi jumfida bihaitsu yakunu mansuban wa wajibul syaklun kamil. Gunakan setiap satu dari jamak-jamak yang berikut ini, gunakan buat dalam jumlah mufidah dalam keadaan mansub. Isimnya dalam jumlah mufidah keadaannya mansub dan berikan harokat sempurna, harokatnya berjelas dengan sempurna, semuanya berikan harokat. Yaitu ar-rasyiduna dan seterusnya wajibul zib. Tanda yang terakhir dari tanda nasab, niabatu hati nun al-fathah. Nun pembuang, pembuangan nun pengganti dari fathah. Tanda nasab yang kelima itu dengan membuang nun. Qalu amma hatu nun fa yakunu alamatan linasbi fil af'ali khamsa allati raf'a bi thabati nun. Adapun buang nun menjadi tanda bagi nasab pada al-af'al khamsah yang rafa'nya dengan meletakkan nun. Apa itu al-af'al khamsah? Soalnya terakhir. Sayang. Al-af'al khamsah itu apa saja al-af'al khamsah? 10. Apa saja al-af'al khamsah? Taf'alani taf'aluna taf'alani yaf'aluna taf'alani taf'aluna taf'alina. Ulang-ulangi. Yaf'alani yaf'aluna taf'alani taf'aluna yaf'alina taf'alina. Nah, maksudnya dobinya apa? Hendak al-af'alul khamsah. Kullu ismin. Kullu ismin atau kullu harfin? kullu fi'lin mudhari' idza tasala bihi dhamir tasniyah au wawu jamaah au ya au ya ni bi fathah ya ul muannatsah wa fathah. Nah, hadha dhabitul af'ali khamsah. Kaidah al-af'al khamsah yaitu semua fi'il mudhari' amil mursal yang dhamir tasniyah alif tasniyah atau al jamaah atau ya ul muannatsah al mukhatabah. Penjelasannya kata beliau, wa aqul qad a'rafta fi mimma sabaq wa ma hiya al af'al khamsah. Kamu telah ketahui pada penjelasan sebelumnya yang telah lewat apa yang maksud dengan al af'al khamsah. Wal an, dan sekarang nukhbiruka, kami beritahu kepadamu, annahu yumkinuka an ta'rifa nasb kulli wahid minha. Kamu bisa mengetahui nasabnya setiap satu darinya dari lima apa tersebut. Kamu bisa ketahui dan kalimat tersebut mansub. Idza wajadta nun allati takunu alamata raf'i mahdhufah. Apabila kamu dapatin nun yang menjadi tanda rafa, nunnya dibuang. Maka kamu bisa ketahui bahwasanya fi'il tersebut dalam keadaan mansub, yang bukan dalam keadaan marfu. Mansub atau apa? Kalau nunnya dibuang, muhtamil mansub atau majzum. Nah, tinggal lihat amilnya. Yang masuk padanya amil nasab atau amil jazm. Jika yang masuk amil nasab berarti mansub. Jika yang masuk amil jazm berarti majzum. Wa mithaluha fi halati nasbi qauluka, contoh dalam keadaan nasab ucapanmu, yasurruni an tahfadhu durusak. Aku senang, buat aku senang kalian menghafal ajaran ajaran kalian. Ana syahid. Hai. Innallahi la ilaha illallah. Aish منصوب بال على منصب حذف النون لانه من ال من الاسماء ال لا نعم الافعال الخمسه ونحو يؤلمني من الكسالى ان يهملوا في واجباتهم buat aku sedih nah. Dari orang-orang yang malas yang melalaikan tugas-tugasnya. Ana syahid. Ayah hulu. Haif. Nasb bin an wa alamat nasb. Nasb hafun nun li anna min al-af'al al-khamsah. Nah, min al-af'al al-khamsah. Yu'limun yang buat aku sakit. Alam sakit. Fakulu min tahfadhu wa yuhmilu, maka setiap dari fi'il tahfadhu dan yuhmilu pada dua contoh di atas. Fi'ilul mudhari'un mansubun bi'an. Adalah fi'il mudhari' mansub dengan an. Wa alamat nasbi hatfun nun dan tanda asalnya adalah membuang nun. Wa wa'ul jama'ati fa'al dan wa'ul jama'at sebagai fa'il. Mabni'un ala sukun fi mahli rafi'in. Mabni'un ala sukun di tempat rafa'. Dhamir semuanya mabni'un. Dhamir semuanya ini bagi yang muttasil maupun yang munfasil. Wa kadzalika al-muttasilu bi alif al-ithnain, demikian juga fi'il yang bersama dengan alif al-ithnain, fi'il mudhari bersama dengan alif al-ithnain. Nah, contohnya yasuruni an tanala raghabatikuma. Aku mudah senang kalian berdua mendapatkan keinginan kalian. Ana syahid. Haif. Dari sisi mana syahid? Tasil biya mukhatabah. Kenapa kalau tasil biya mukhatabah? Mana ya mukhatabahnya? Yang mana itu? Kayaknya enggak ada ya di situ. Nak ana syahid antara haif ahli habbi yamsu bi kalam kamun li kanabi ahli khums na nanso bi an ala nasmi halfun nun bi annahu min al af'alil khamsah wal mutasilu bi al mukhatab, demikian juga bersunan ya mukhatabah wa tunyuk limuni an tufarriti fi wajibiti, ini buat aku sakit kamu melalaikan wajiban tugas. Ada syahid antu farqi haif min af'al khamsa bi ya fatinun mansub bi hatinun mansub bi hatinun dan nominal adil khosan. Nah, langsung. Syaitnya adalah tufarriti. Di sini fi'il mudhari bersama dengan ya mu'annatsan mukhatabah. Mansub wa ala man asbahat fulun li'annahu min al-adil khosan. Wa qad arafta kayfa tu'alimuna, kamu telah tahu bagaimana cara mengi'rabnya. Nah, ikhwan fil din rahiman wa rahimakumullah, ini tanda terakhir dari tanda nasab. Kita ulangi kembali, tanda nasab itu ada 5. Fathah, wal alif, wal ya, wal kasrah, hatun nun. 1, tanda asli. 4 adalah pengganti dari tanda asli. Tanda asli adalah fathah, dan yang lainnya adalah pengganti dari fathah. Fathah menjadi tanda bagi nasab pada 3 tempat. Kasrah menjadi tanda bagi nasab pada 1 tempat. Alif menjadi tanda bagi nasab pada 1 tempat. Ya menjadi tanda bagi nasab pada 2 tempat. Hadfun nun menjadi tanda bagi nasab pada 1 tempat. Ada al-af'alul khamsah. Tamrinat latihan. Istamil kalimat al-ati marfu'atan marrah mansubat marratan ukhra fi jumlatin mufidah wa abidha bisyakl. Gunakanlah kalimat-kalimat berikut ini marfu'. Marrah, nah, sekali marfu' dan mansub yang kedua kalinya pada jumlah mufidah dan berikan harakat. Setiap kalimat dibuat 2 contoh. 1 dalam keadaan marfu, 1 dalam keadaan mansub. Wajibun manzil. Nah, enggak apa, perbanyak PR supaya tambah lancar ya. Rajin-rajin buat kamus insyaallah. Sampai di sini ada yang belum jelas? DPR semuanya dikumpul. Ada yang punya pena ini?